simpang dua, mana arah pilihan? Mintalah fatwa dari hatimu, karena hati nan suci takkan menipu. Kebaikan bawa ketenangan, jiwa ketenteraman. Mintalah fatwa dari hatimu, karena hati nan bersih takkan menuduh. Kemungkaran akan menggetarkan, jiwa akan meresahkan. Tekad meraih keputusan sehingga terhapus keraguan. Hati kan berdetik, beri gambaran dan jawaban. Dan hati kan berbisik, beri thank you.